Matius pasal 20. Wateka to u Yerusalem, awaknya laju tro u Betfage di Bukit Zaitun. Ni bak tempatnya, isa laju geyu bak dua dro murid gopnyan, geyu jak lebih dile. Nejak ke laju u gampung yang na di ukunyan? Pesan isa bak awaknya. Ni bak tempatnya, entre laju lemah gata kalon, saboh keledainya mantong tu ikat, mesapat ngan anak ji. Nepuluh ke bandua boh keledainyan dan nebalaju ubak ulun. Menyuna ureng yang temanyong sapu-sapu, nepegah bak ureng yang temanyongnyan. Tuhan yang perle atanyo. Tema di ureng yang temanyongnyan laju sengap, jepebiu mantong keledainyan teba. Hai yang lagenyan, mangajut pu yang kaluh gepegah le nabi. Pegah ke ubak Sion, Raja Gata tengah gujak ubak Gata. Gopnyan miup ate dan tengah gepres saboh keledai. Saboh anak keledai yang mantong muda. Oh lehnyan, bandua draw murid gehnyan, laju gejak dan gepubut pu nyangka gepegah le isanyan. Awaknyan jiba keledainyan dengan anak ji. Laju awaknyan jipengui atuh rung keledai-keledainyan dengan ija jubah awaknyan ke draw. Olehnyan, isa laju geek. Le tat-tat ureng disinan, jileng ija-ija jubah awaknyan di atuh rot e. Dan di ureng-ureng lain, laju jikoh ranting-ranting kaye, laju jitabu atuh rot e. Ureng rame, yang jak dike dan jilikut isa, jidumpek-dumpek. Udeh panat tahu, geberi berkat ke gopnyan, yang teka atuh nan Tuhan. Pujo ke Allah yang maha manyang. Oh lehnyan, wate isa getamong u Yerusalem, ban saboh bandanyan tekejut lumpahna. Nyoso. Jitanyong le ureng-ureng lam bandanyan. Gopnya Nabi Isa nibak Nazaret di Galilea. Gejaup le ureng rame yang setot Isa. Oh leh nibak nyan, isa getamong laju lam bait Tuhan. Dan geusye ban mandum, ureng yang na blo pu blo disinan. Bubena meja-meja tempat tukapeng, habis gupu kengkeng, saboh-saho. Dan bangku-bangku ureng mukat cice mirapatinya pih, habis gebalik sampo teng bayung. Olehnyan, laju gepegah bak ureng-urengnyan. Di dalam Alkitab na tertulis bahwa potu Allah na gepegah. Rumah ulun tepegah rumah tempat medoa. Temale gata Bandung, gagata pujit ke empung pencuri. Ureng-ureng buta ngon lape, jijak laju ubak isa nibak baet Tuhan. Dan gopnyan laju gepu pulih awaknya. Tema ule-ule imam dan gure-gure agama bengeh lepahna, watege kalon but-but ajaib yang gepubut le isa. Dan menancit, awaknya bengeh tat, wateji kalon anak-anak mit ji semurak mubura nibak baet Tuhan. Udeh anak Daud. Awaknya jepegah ubak isa. Pekena dengar pu yang jepegah le awaknya? Nyo, nah lu dengar. Gejawab le Isa. Pukuh gata hantum gata but ayat Alkitab yang tertulisnya, anak-anak mit dan anak-anak banyak kagata pruno kejipegah puja dengan pujo yang sampurna. Olehnya, Isa laju getinggai awaknya di sinan. Laju getebit tema nibak bandanya, gejak laju ubetania dan gedom di sinan. Ban bengoh o singoh tema, wate gejak gegisa ubanda, isa jiteka du. Gopnyan gekalon sibak ba'ara yang na timoh bak bineh rot. Laju gepurap bak bineh ba'ara nyan. Tema ba'ara nyan hana jimeboh bapih mesaboh. Yang jai cit me'un. Laju gepegah le isa ke ba'ara nyan. He ba'ara, si umu urep gata hana muboh le. Wate nyan cit tema ba'ara nyan laju laye. Wate murid-murid isa gekalon pu yang kata jadinyan. Awaknya hirin lumpahna. Pak keriban bak aranyan, langsung mati bak saat nyancit tema. Getanyong le awaknya. Yang si kebiji. Gekun le isa. Menyogata meiman dan hana ragu-ragu. Gatapi hase tak pebut. Pak keriban yang ka ulum pebut ke bak aranyo. Dan konyan mantong. Tema gata jut tak pegah ubak gunongnyo. Teboot ke dan teboh ke udalam laut. Tema hanyan terjadi. Pemantong yang gata laki dalam doa gata, yang gata laki nyan tema gata terimong, asai gata meiman. Oh leh nyan, isa gegisa ubaid Tuhan, laju getamong dan gesemubut di sinan. Wategop nyan tengah gesemubut, ule-ule imum dan pemimpin-pemimpin Yahudi, jijak ubak gop nyan dan sira getanyong. Atuh dasai pe bandem nyo gata bebet? So nyang jo hak nyan ubak gata? Gejawab le Isa. Ulun pi kena temanyong ubak gata. Dan menyo gata ne jawab, di ulun pi temalun pegah ubak gata, dengan hak so ulun pubut hai-hai nyo. Nabi Yahya go pemanongan hak so, dengan hak portu Allah atau manusia. Laju le imum-imum ule dan pemimpin-pemimpin Yahudi gemupakat sabe ke dro-dro. Menyo tanyo pegah dungon hak Allah. Gopnyan tema gepegah. Menyo menan pakon gatanyo hana terpercaya ke gopnyan. Tema menyo tepegah. Dengon hak manusia. Tanyo tak takut ke rakyat bah. Sabab awak nyan bandum dianggap Nabi Yahya nyan sidron Nabi. Tema awak nyan jijawab. Kamu hana metepe? Laju isa gepegah ba awak nyan. Menyo menan ulun pihana lun pegah ba gata. Dengan hak so ulum pubut bandumnya. Jinonyo, pakriban pendapat gata kahainyo. Gepegah lom le Isa. Na siro bapak yang na dua ro anu agam. Ureng tuhanyan, gejak uba anu gopnyan yang tuha dan gepegah. Ne, tajak ke kerja bak lampu anggo uronyo. Ulun hang kutim, jawab anu nyan. Tema oh dudo anu nyan mengubah pikiran ji. Laju jijak mubut ubak lampu anggunya. Oh leh nyan, ureng si anuk nyang gejak tema ubak anuk gop nyan yang kedua. Dan gepegah, tema haba lagi nyang ka gepegah ba anuk geh nyang awal. Jid bapak, dijawab leh anuk gop nyan yang keduanya. Tema di anuk nyan hana jijak. Nyan, ban dua anuk geh nyan, nyang toh keh nyang setot ken ureng si ji? Nyang tuha. Gejawab le imam-imam ule dan pemimpin-pemimpin Yahudi nyan. Tema isa gepegah ba awak nyan. Percaya ke tukang-tukang kutip cukai dan inong-inong jehud lebih dilejit ke anggota umat potu Allah nibak katanya. Sebab Nabi Yahya pemano teka dan getunyok bak gata cara udep nyang gelake le Tuhan. Tema gata hanacit tapateh ubak ajaran gopnya. Tema tukang-tukang kutip cukai dan inong-inong jehetnyan percaya ke gopnyan. Tema bahpi gata nata kalon bandumnyan, gata tetap hana tatim ubah bandum pikiran gata dan hana tak percaya ubah Tuhan. Dengar ke misi yang saboh truknyo. Ken Isa. Na siro ureng potano ji melampu bak saboh sagotano gopnyan dengan ji pula bak anggu. Laju ji pagu ban siling ka lampuhnyan. Dan jikuh tema uru ke tempat prah i anggu. Oh lenyan, i pedong tema menara tempat menjaga. Oh lenyan, laju ji pesiwa lampu anggunyan. Ubak ureng yang kereja, bak lampu gopnya nyan. Dan gopnyan laju jejak unanggro lain. Oh katrok bak watemu sempot po anggu. Ureng po tanuhnyan, laju ji kirim namit-namit gopnyan. Ubak ureng-ureng yang mubut bak lampuhnyan ke jitrimong jemba gopnyan. Tema, le ureng-ureng yang mubut bak lampuhnyan laju jidrop bandum namit-namit ureng potanohnyan. Nyang siro jipoh, nyang lain jipoh mati. Nyang lain lom jirom ngan anek bate. Ureng potanohnyan jikirim tema namit-namit yang lain. Lebih jai nibak nyang pun dikirim. Tema, awak nyan tetap jipoh lagi nyang kaka. Ake ji, urung po tanoh nyan jikirim anak ji kedro, ubak urung nyamubut di lampu anggunyan. Pasti anak ulun ji hormat. Tema, watia jikalan anak urung po tanoh nyan kateka kenan le urung-urung nyamubut lam lampu nyan. Awak nyan laju jimarit sabi kedro-gero. Nyan, nyopat ji, ahle warigop nyan, jak tapoh mati anik tukinyan, mangat harta warisan tatme ke tanyo. Tema, anuknyan laju ji drop, cirom ulua dan laju ji pemati. Getanyong le Isa. Nyan, menya urung po lampo anggo jiwa, punyang temaji pebut atau urung-urung yang kerja bak lampo ji nyan? Gejawab le awak nyan. Pasti urung nyan gepoh mata ban mandum urung jehet nyan, dan lampo anggo nyan la juga pesiwa bak urung laen nyan, jitemwek hasih tanoh nyan ke gop nyan oh trok bak watee. Tema Isa gepegah ubak awak nyan. Pukuh gohlom na gata baca pun yang tertulis dalam Alkitab, baten yang hana dipeguna le tukang peget bangunan, baten yang kajit ke baten yang paling lumbuisa. Nyokuh but Tuhan, kebit lagak tat, tema ingat ke? Ken Isa. Bandum hak si baga umat potu Allah getarik nibak gata, dan geberi ke lain bansa yang dipebut perintah-perintah Allah. Ureng yang rot atu batenyan hancur, dan ureng yang ditimpok le batenyan tegileng jit ke abe. Wate imum-imum ule dan ureng-ureng farisi gedengo misu-misu yang gepegah le Isanyan, awaknyan getupu bahwa Isa gemetutu ke hai awaknyan. Tema awaknyan jiusaha kena jidrop gopnyan. Tema awaknyan temakut ke ureng rame, sabab ureng ramenyan dianggap Isa si drone nabi.